إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإننا نتناصح فيما بيننا ومن باب النصيحة سوف نتكلم على أمر مهم جدا وهو غاية كل مسلم ومطلب لكل مسلم ومسلمة وهذا الأمر الذي سوف نتكلم عنه هو طلب الجنة. الجنة أيها الإخوة الكرام هي طلب لكل مسلم ولكل مسلمة فمن أدخل الجنة فقد فاز وكل منا يريد هذا الفوز العظيم وهذه الجنة العظيمة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. هذه الجنة أيها الإخوة لا شك أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا مبدأ إلا برحمة الله عز وجل. ما من إنسان دخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. قيل يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الجنة مبدأ دخولها هو بفضل الله وبرحمته ولكن هناك أسباب. هذه أسباب تكون سببا في دخولك للجنة لكن هذه الأسباب ليست ملزمة. قد يتحقق الدخول وقد لا يتحقق. مثل لما نأخذ العلاج، العلاج ليس بملزم للشفاء. قد نأخذ العلاج ولا يصح البدن، وقد نأخذ العلاج فيصح البدن. فإذا العلاج سبب في الصحة، وهكذا الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن ليست بملزمة لدخول الجنة. ما يدخل مخلوق للجنة إلا برحمة الله عز وجل. هذا مما لا بد أن يتقرر في الأذهان. ومن هنا قال الله عز وجل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الباء هنا سببية أي بسبب ما كانوا يعملون. إذن الأعمال سبب لدخول الجنة. وهناك أعمال أيها الإخوة تكون سببا لدخول الجنة وقد يستهين بها الناس. أعمال يسيرة يفرط فيها كثير من الناس وما يعلم أن هذا العمل قد يكون سببا في دخولك الجنة. وهذا عمل يسير. بل هناك أعمال يسيرة وقد تستهين بها وتستخف بها وهي عند الله لها وقت عظيم. هذه الأعمال ينبغي لكل مسلم أن يحرص على اغتنام الفرص التي تدخلك الجنة. هذه من أعظم النعم ومن أعظم الأسباب التي تدخلك الجنة أنك تجتهد في الأعمال. هناك أعمال أيها الإخوة من هذه الأعمال ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث الصحيح، أن هناك امرأة من بني إسرائيل، امرأة بغي وزانية. هذه المرأة جاءت عند بئر وهي قد أصابها العطش فنزلت وشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش. هذا الكلب له يعني من شدة العطش، من شدة العطش، فنزلت هذه المرأة فأخذت ماء ثم قربته لهذا الكلب فسقت هذا الكلب. فما النتيجة؟ شكر الله لها وأدخلها الجنة. انظر ماذا كانت تصنع، امرأة وكانت زانية والعياذ بالله، ولكن هذا العمل الذي قامت به عمل عظيم وهو يسير. فلما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تأخرت الجنة في الكلب، سقط كلب، قال نعم وفي كل ذات كبد رطب أجر، فما بالك الذي يسقي إنسانا، فما بالك الذي يحسن إلى إنسان. فإذا كان الإحسان للحيوان وأخص أنواع الحيوانات الكلب، إذا أحسنت إليه كان هذا سببا في دخولك الجنة. ما يدريك لعلك تحسن إلى حيوان في الطريق وهذا العمل يكون سببا لمغفرة ذنوبك ودخولك الجنة. إذن هذا عمل يسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، setelah membacakan muqaddimah dengan khutbatul hajah, beliau berkata, ayol ikhwah nikram yang mulia, sungguh memberikan nasihat dan saling memberikan nasihat merupakan sesuatu yang sangat mulia. Tentunya kehidupan itu akan bermakna dengan saling memberikan nasihat. Ada satu perkara yang sangat penting, yang hendaknya perkara ini senantiasa hadir di setiap saat, menjadi harapan dan doa kita, dan bahkan menjadi tujuan dari kehidupan ini. Apakah gerangan? Mengejar surga, mencari surga. Tentunya setiap kita, setiap muslim dan muslimah senantiasa berharap untuk kelak bisa memasuki syurga. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, barang siapa dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah menang. Tentunya syurga merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasan surga itu merupakan sesuatu yang bersifat seperti dagangan Allah yang sangat tinggi. Dan itulah surga. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya senantiasa berupaya mewujudkan semua amalan yang akan mendekatkan kepada surga. Tetapi ingat bahwa masuk ke dalam surga Ketika seorang masuk ke dalam surga, maka sungguh dia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amalan kita. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengabarkan bahwasanya tidak ada yang masuk surga dengan amalannya, maka para sahabat bertanya, apakah demikian pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun saya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan rahmat kepadaku. Akan tetapi seorang muslim tentunya dia berupaya untuk mendekat yang dengannya Allah akan cinta kepada kita. Di sana ada amalan-amalan yang menjadi sebab yang kelak dengannya Allah akan merahmati hambanya. Tetapi sesuatu yang harus nantiasa kita ingat, jangan terbersit bahwa kita akan masuk surga hanya dengan amalan kita. Ada kalanya amalan yang kita lakukan ternyata menjadi sebab yang dengannya Allah masukkan kita ke surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya seseorang melakukan amalan tapi ternyata Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Dan Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Selainnya seseorang yang melakukan terapi pengobatan, beragam cara dia tempuh, tetapi ada kalanya kesembuhan pun tidak kunjung tiba. Akan tetapi tetap seorang muslim dia berupaya untuk menempuh segala sesuatu yang Allah perintahkan dari beragam amalan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita. Dan semoga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmat kepada kita sehingga masuk surga. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang beriman dan amal dan beramal dengan amal yang saleh, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam surga. Bima kanu ya'malun, dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Ba di sini, bima, ini merupakan as-sababiyah, hanya sekedar sebab. Dan kesemuanya kembali tentunya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya apa yang kita lakukan menjadi sebab yang Allah menjadi ridha, menjadikan Allah ridha sehingga Allah pun merahmati hamba ini. Dan betapa banyaknya kita dapatkan amalan-amalan yang sangat sederhana tetapi kelak menjadi sebab yang dengannya hamba ini masuk ke dalam surga. Tapi ada kalanya pula amalan yang sederhana ini tidak dipedulikan oleh banyak kaum muslimin. Dalam keadaan setiap kita hendaknya senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang ada dan bersemangat untuk meniti semua jalan kebaikan apapun sifatnya. Jangan kita melecehkan atau meremehkan sesuatu yang hal itu adalah kebaikan. Perhatikan kisah berikut ini. Seorang wanita dari kalangan Bani Israel, yang notabene wanita ini adalah pelaku zina, tukang zina. Suatu saat di tengah perjalanan dia merasakan kehausan. Kemudian dia mendekat ke sebuah sumur di pinggir jalan dan beringinan tentunya untuk mengambil air yang ada di sumur itu, kemudian meminumnya. Dahaga sudah demikian berat dirasakan. Tiba-tiba datanglah di hadapannya, dia lihat seekor anjing dalam keadaan kehausan. Anjing ini mengalami apa yang dia alami, kehausan, rasa dahaga yang sangat. Maka wanita ini pun turun, kemudian mengambil air, diberikanlah, diminumkanlah air ini kepada seekor anjing, yang dengannya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba wanita ini. Yang kemudian beliau tegaskan, dulunya adalah seorang wanita penzina, tapi dengan amalan yang seperti ini Allah ampuni, kemudian Allah berikan taufik, dengannya Allah masukkan ke dalam surga. Ringan dan sederhana, tetapi pengaruhnya demikian luar biasa untuk hamba ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu yang memiliki hati yang basah ada sisi pahala yang bisa kita dapatkan, yaitu kita perhatian kepada hewan-hewan atau sesuatu yang hidup di kehidupan kita. Di dalam hadis diingatkan, tatkala kita berbuat baik kepada binatang akan menjadi sebab yang dengannya Allah ridha kepada kita. Amalan yang sangat sederhana. Oleh sebab itu setiap muslim hendaknya perhatian dengan amalan-amalan yang akan menjadi sebab yang baik. Ayuhal ikhwah, wa min al-asbab allati تدخل الجنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا مر في الطريق فرأى غصن شوك فقال والله لأنحينه لا يؤذي المسلمين فأزال هذا الغصن فغفر الله له. وفي رواية لمسلم فأدخله الله الجنة. غصن شوك مر في الطريق وهو يمشي ووجد غصن شوك يؤذي المسلمين في الطريق فأزاحه. هذا العمل البعض منا قد يستهين به، إذا مر في الطريق ووجد خشبة أو حديدة أو حجرا يؤذي المسلمين فإن البعض قد يستهين به، يمر ولا وكأنه لم يره، والبعض يقول هذا ليس بعملي، هذا عمل رجال النظافة وليس هذا من اختصاصي، وفيفوت على نفسه هذا العمل العظيم الذي قد يكون سببا في دخوله الجنة في إخلاصه النية لله عز وجل. انظر في الحديث فشكر الله له، يعني جاءه خطاب شكر من الله. أنت إذا جاءك خطاب شكر من رئيس البلد أو من رئيس الدولة، ماذا يكون شعورك؟ كيف يكون شعورك؟ تفرح، تأخذ هذه الشهادة وتكبرها وتجعل لها برواز وتضعها أمام الناس تفتخر بها، شهادة شكر، خطاب شكر من مدير أو من رئيس منطقة أو من رئيس دولة، فكيف بك يا أخي لما يشكر الله ملك الملوك ورب الأرباب، يشكر لك هذا العمل ويوجه لك هذا الخطاب الشكر، يشكرك على ما تقدم من عمل. وما هو هذا العمل؟ هل هو عمل شاق؟ هل هو عمل دائم مستمر يكلفك شيئا؟ لا، قد يكون عمل يسير جدا خشبة في طريق مسلم تؤذي مسلم تؤذي المسلمين في سياراتهم مثلا أو تؤذيهم في دراجاتهم أو تؤذيهم في أرجلهم إذا مشوا تقف تزيح هذه الخشبة أو تزيح هذا الزجاج المكسر وتحتسب الأجر عند الله. هذا العمل هو سبب في دخولك الجنة إذا كان إزاحة الأذى عن طريق المسلمين الأذى الحسي، فكيف بمن يزيح الأذى المعنوي؟ لأن هناك من يؤذي المسلمين إذاء معنويا، يؤذيهم، يتكلم فيهم، يطعن فيهم، فمن جاء ودافع عن عرض أخيه المسلم ودافع عن أذية أخيه المسلم فهذا أيضا من أسباب دخول الجنة، لأنه إزاحة أذى معنوي، والأذى المعنوي قد يكون أعظم من الأذى الحسي. ثم أيضا الذي يزيح الأذى عن طريق المسلمين، كيف بمن يضع الأذى، كيف بمن يضع الأذى في طريق المسلمين؟ فهذا لا شك أنه أمر خطير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يتبول ويتبرز في طريق الناس هو من لما قال فاتقوا اللاعنين، هذا العمل يسبب لعنك من المسلمين لأنه يؤذيهم. فإذا لا تكن سببا للإيذاء، إن لم تكن سببا لإزالة الأذى فلا تكن سببا لوضع الأذى يا أخي الكريم. احرص على أن تكون فيك، على أن يكون فيك نفع للمسلمين، خير الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للمسلمين وأنفعهم للناس، فكن عنصرا فعالا ولو بأشياء يسيرة، أتحقر من هذه الأمور شيء يا أخي الكريم؟ نعم. Berikutnya di antara perkara yang akan menjadi sebab dengannya yang mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surga adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kisah seorang lelaki yang sedang berjalan tiba-tiba dia melihat ranting berduri di tengah jalan. Diambil. Kemudian disingkirkan. Dibuang ranting ini. Ranting yang akan mengganggu para pengguna jalan. Diambil. Dan disingkirkan. Apa yang Allah karuniakan? Apa yang Allah anugerahkan untuk hamba ini? Menyingkirkan ranting berduri dari tengah jalan. Ternyata dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Dalam riwayat al-Imam Muslim dikatakan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam syurga. Menyingkirkan ranting yang berduri yang akan mengganggu para pengguna jalan. Yang ada kalanya banyak tidak diperdulikan perkara yang seperti ini. Kita berjalan di tengah jalan dengan tidak memperhatikan apa yang kiranya bisa mengganggu kaum muslimin. Kita tidak peduli. Bahkan ketika kita melihat batu di tengah jalan atau sesuatu yang bisa mengganggu para pengguna jalan, ada kalanya kita biarkan. Kita tidak peduli. Bahkan kita berkata, cukup ada para pekerja yang nanti akan membersihkan dan menyapu jalanan. Dalam keadaan seorang muslim ketika memperhatikan sesuatu yang dengannya Allah akan ridha dan dia lakukan dengan penuh keikhlasan, maka sungguh dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan dari apa yang dilakukan oleh orang ini ketika menyingkirkan ranting yang berduri. Apa dikatakan oleh Nabi? Syakarallahu lahu. Ternyata Allah bersyukur kepada hamba ini. Coba perhatikan. Mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang dikabarkan oleh Nabi. Syakarallah. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih, bersyukur kepada hamba ini. Coba bayangkan. Saat kita mendapatkan piagam sebagai bentuk ucapan terima kasih yang diberikan oleh presiden atau oleh tokoh masyarakat yang orang ini sebagai public figure, maka tentunya kita akan merasakan senang, ada rasa bangga bagaimana dia mendapatkan penghargaan. Bahkan ada kalanya rasa senang dan bangga ini ditunjukkan kepada saudara-saudaranya. Dia bingkai piagam penghargaan itu. Dia besarkan, bahkan ada kalanya dari bentuk aslinya dia tempelkan di dinding. Kemudian setiap orang yang melihatnya, dia akan katakan, ini adalah penghargaan sebagai rasa terima kasih presiden untuk saya. Bayangkan. Sekiranya penghargaan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kalian tidak menginginkan untuk mendapatkan penghargaan dari Allah? Apakah berat menyingkirkan gangguan yang ada dari jalan? Kenapa mesti kita meremehkan, bahkan menganggap enteng, sehingga kita tidak memperdulikan sesuatu yang bisa jadi akan mengganggu mobil-mobil yang lewat, para pengguna jalan yang melaluinya? Maka hendaknya kita perhatian. Jangan biarkan. Lihat serpihan kaca. Jangan biarkan. Singkirkan. Lombalah. Berlombalah. Semua dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab untuk masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang kelak dengannya Allah akan mengampuninya dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikabarkan kepada kita bagaimana keutamaan seseorang yang menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Keutamaannya sebagaimana kalian dengarkan. Tapi coba bayangkan, sekiranya orang ini menyingkirkan sesuatu gangguan yang bersifat gangguan ini adalah sesuatu yang menyakiti saudaranya. Beliau katakan secara maknawi. Karena sesuatu yang menyakiti itu ada kalanya menyakiti fisik sebagai gangguan dan kita sudah memahaminya. Tapi juga ada sesuatu yang bisa menyakiti jiwa seseorang, menyakiti perasaan seseorang. Maka tatkala kita berupaya untuk membantu dari sesuatu yang akan menjadikan saudara kita sakit hatinya, maka sungguh ini adalah hal yang sangat mulia. Maka demikian pula dalam kehidupan, hendaknya kita berupaya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, yang akan menyakiti secara fisik, juga secara psikis, secara hissi ataupun ma'unawi. Kita singkirkan. Dan juga ingat, ketika janji Allah demikian besarnya bagi orang yang menyingkirkan gangguan, maka ingat, Demikian besar pula ancaman Allah bagi orang yang secara sengaja memberikan gangguan kepada kaum muslimin, menyebarkan gangguan kepada kaum muslimin, baik gangguan yang akan mengganggu secara fisik ataupun secara psikis. Sebagaimana dalam hadis diingatkan secara fisik ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kencing sembarangan di jalan. Ternyata ketika dia mengencingi atau kencing di sembarang jalan akan menimbulkan gangguan bagi orang yang melewatinya. Bau yang tidak nyaman. Apa ancaman yang Allah berikan? Ternyata Allah melaknat orang yang melakukan hal seperti ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan. Di antara sebab azab yang Allah berikan kepada salah satu di antara mereka, dia telah berbuat zalim dengan tidak menjaga adab kencingnya. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita, sekiranya kita memang lemah, tidak bisa menyingkirkan gangguan dari jalan, maka janganlah kalian menjadi orang yang menjadi penyebab pengganggu, menjadi sebab datangnya gangguan untuk kaum muslimin, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kemudian beliau mengingatkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling banyak mendatangkan kemanfaatan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah untuk menebus semua asbab, melakukan semua asbab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. أيها الإخوة، وإن من الأسباب العظيمة التي تكون سببا في دخولك الجنة وما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله، ولا بد معها من محمد رسول الله، فهاتان الجملتان متلازمتان، لا تغني إحداهما عن الأخرى، وإن كان لم تذكر في هذا الحديث إلا أنها مفهومة ومعلومة لدى كل شخص، أن لا بد من شهادة أن محمد رسول الله تقرن مع شهادة لا إله إلا الله. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كلمة عظيمة معناها عظيم، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه معنى هذه الكلمة. من علم معناها وعمل بمقتضاها كان من أهل الجنة. من كانت هذه الكلمة هي آخر كلامه فهنيئا له. ولكن أيها الإخوة ننتبه، هذه الكلمة لا يوفق لها أي شخص، خاصة في آخر الحياة عند نزع الروح قد لا يوفق لها الإنسان. سهل الآن نقولها، لكن هل يستطيع الإنسان أن يضمن أنه يقولها عند موته وفتكون آخر كلامه؟ هذا هو الذي قال الله عز وجل فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم عند هذا الموطن عندما يريد أن يقول لا إله إلا الله، فإن الله يسر له النطق بهذه الكلمة. هناك أناس كانوا في آخر نزع الحياة، وكانوا في سكرة الموت، فكانوا يقولون هذه الكلمة ولو لم يخبرهم أحد، ولو لم يقل لهم أحد قل لا إله إلا الله، فتجده يلهج بها وينطق بها ويرفع صوته لا إله إلا الله. هذا هو التثبيت من الله والتوفيق من الله، لأن هذه الكلمة كانت في حياته هي عمله، لأن الحياة عبادة ودائما يلفظ بها، فختم له بهذه الخاتمة الحسنة. ومن الناس من يقال له قل لا إله إلا الله، يقولها لا يستطيع ينطق بها، يا أخي قل لا إله إلا الله ما يستطيع ينطق بها. والبعض يقولون قل لا إله إلا الله يردد أغنية، يغني سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. في آخر حياته بدل أن يقول لا إله إلا الله يربط الله على لسانه وينطق ما كان يلهج به في حال الحياة، في تلك اللحظة يلهج بما تعود في دنياه. فمن تعود في دنياه بلا إله إلا الله يذكرها في كل حال وفي كل وقت، فإنه بإذن الله سوف تكون هي على لسانه عند موته ولو لم يذكره أحد. وأما من كان غافلا عنها، منشغلا عنها، مستبدلا هذه الكلمة بالأغاني والسب والبيع والشراء، فإنه في آخر حياته ينطق ما كان يلهج به في دنياه. حتى أن رجلا قيل له قل لا إله إلا الله، وكان من التجار، ضيع دينه في تجارته، يقول له قل لا إله إلا الله يقول خمسة في ستة بكذا، قل لا إله إلا الله يقول خمسة في ستة بكذا، أو كذا في كذا يساوي كذا. أي خاتمة هذه أيها الإخوة؟ احرص يا عبد الله على أن تكون هذه الكلمة دائما على لسانك، لا إله إلا الله. موسى يونس ابن متى عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت ماذا قال؟ ماذا قال؟ تعرفون ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، توحيد خالص، لهج ونطق بكلمة التوحيد، فأنجاه الله من ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمة بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات أنجاها الله. لما افتقر إلى الله وأخلص توحيده لله، التوحيد ينجيك في الدنيا وينجيك في الآخرة، ينجيك في الدنيا من المصائب ويحميك. من قال هذه الكلمة في يومه عشر مرات أو في من قالها مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان. من قال هذه الكلمة في يومه مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان، ومن قالها عند موته كانت له حرزا من النار. وفي ختام هذا اللقاء، والأسباب كثيرة، منها من ضمن هذه الأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، أي من صلى الفجر والعصر في جماعة المسلمين وحافظ عليها مع جماعة المسلمين دخل الجنة. والأسباب كثيرة، إلا أننا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن أجل حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، والمعذرة لأنني يعني اختصرت كثيرا، لكن لعل الله عز وجل يجعل فيما قلنا فيه الخير والبركة وأن ينفع به. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. الآن أنا أمشي أنت الترجمة. Kemudian setelahnya beliau mengingatkan kepada kita bahwa di antara sebab yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan rahmat Allah dengan yang masuk ke dalam syurga adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari sabda beliau, sabda Nabi, barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Inilah yang dikatakan sebagai kalimat yang sangat agung, kalimat tauhid, kalimat yang sangat besar, yang sangat agung. Tapi ingat bahwa kalimat tauhid ini la ilaha illallah dalam kehidupan kita tentunya menjadi sesuatu yang tidak bisa dipilahkan. Harus nantiasa disandingkan dengan persaksian berikutnya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat yang saling berkaitan yang tidak mungkin untuk dipilahkan. Dan dalam kehidupan seorang muslim yang memahami la ilaha illallah, tentunya dia mengetahui keterkaitan antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau berkata, mengingatkan sabda Nabi, siapa yang akhir ucapannya di kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk dalam syurga. Akan tetapi kalimat yang agung ini, yang merupakan kalimat tauhid, memiliki kandungan makna yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. La ilaha illallah memiliki makna tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mengucapkan kalimat ini mengetahui akan setiap kandungan maknanya, mengamalkannya dalam kehidupannya, niscaya akan masuk ke dalam surga. Dan Allah akan berikan taufik hingga hamba ini kelak akan bisa terakhiri kehidupannya dengan kalimat yang agung ini. Karena mengucapkan kalimat yang agung ini di akhir kehidupan tidaklah sesuatu yang mudah. Banyak kiranya dalam kehidupan kita seseorang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan perlu diingat, kiranya siapa yang bisa menjamin dengan menyatakan bahwasanya nanti saya akan bisa mengakhiri kehidupan saya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ingat janji Allah untuk hambanya yang akan mendapatkan taufik adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yatsabbitullah, Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan perkataan yang kokoh, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Maka di sini Allah akan memudahkan bagi hamba yang beriman kepada Allah mengucapkan kalimat yang agung, La ilaha illallah. Kadang kita lihat dalam kehidupan kita, sedemikian mudah dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan sebelum kita bimbing, sebelum kita telqin, dia telah mengucapkan La ilaha illallah. Kenapa demikian? Di dalam kehidupannya, dia mengamalkan akan kandungan makna yang agung ini, La ilaha illallah. Karena konsekuensi dari orang yang mengucapkan kalimat yang agung, dia akan berupaya untuk mengetahui maknanya. Dan kemudian merealisasikan kandungan makna di dalam kehidupannya. Dan waspadalah dari kejadian yang banyak kita lihat, seseorang kita bimbing untuk mengucapkan La ilaha illallah, tapi kelulisannya tidak mampu untuk mengucapkan. Bahkan ada kalanya kita talqin, yang keluar dari lisannya adalah nyanyian. Demikian mudahnya keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang mungkar. Dan memang apa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan, itulah yang akan menjadi penutup. Orang yang senantiasa membiasakan dalam kehidupannya dia bernyanyi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dikhawatirkan terakhir kehidupannya dengan tanpa mampu untuk mengucapkan kalimat yang agung ini. Sebagaimana juga ada kalanya kita lihat kesibukan seorang setiap hari dia berniaga, melakukan jual beli, sibuk. Saat kita bimbing di akhir kehidupannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, yang keluar dari lisannya dia hanya menyatakan 5 barang harganya demikian, 6 barang harganya demikian, atau hitung-hitungan. Selayaknya orang berdagang yang sedang menghitung untuk keuntungan. Sungguh, akhir kehidupan yang sangat memilukan. Oleh sebab itu, kalimat yang agung ini merupakan kalimat yang kelak akan menjadi penyelamat. Tentunya, bagi orang yang mengucapkan, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Yunus ibn Matta, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, tatkala beliau berada dalam puncak kegelapan, beliau berada di kegelapan lautan yang dalam, kegelapan malam, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Tapi tak kala dia mengucapkan La ilaha illa ant, kalimat tauhid, subhanak inni kuntu minal zalimin, senantiasa dia mengucapkan dan membaca zikir ini, La ilaha illa ant, La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minal zalimin. Dia ucapkan dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Allah selamatkan hamba ini, Nabi yang dicintainya, dari kegelapan-kegelapan yang demikian pekat. Kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, atau di dalam perut ikan, yang bahkan ketika seorang memasukkan tangannya di lautan, dia tidak akan bisa melihatnya. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya senantiasa membaca dan mengamalkan, membaca La ilaha illallah dan memperhatikan pengaruh La ilaha illallah dalam kehidupannya. di dalam keseharian kita. Jangan lupa untuk kita membaca, minimalnya di pagi hari kita membaca La ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita membaca 100 kali. Dan sekiranya hamba, seorang hamba yang membaca 100 kali, maka niscaya dia akan terjaga dari godaan syaitan. Ketika dia membaca di pagi harinya, maka akan menjadi penjaga. Allah akan menjaga hamba ini dari syaitan. Dan barang siapa yang mengucapkan di akhir kehidupannya, maka niscaya dia akan mati, dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian beliau menutup sebab yang terakhir dan sebab-sebab yang akan menjadikan seorang masuk ke dalam surga tentunya sangat banyak. Untaian nasihat yang sederhana dan pendek ini kiranya bisa menggugah kita. Membangun semangat untuk kita bersemangat melakukan semua kebaikan. Dan beliau menutup dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, "Man shalla al-bardain," barang siapa yang salat al-bardain, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Al-bardain yaitu menjaga salat subuh dan salat asar. Dia akan masuk ke dalam surga. Maka perhatikan dua salat ini. Dan sebab-sebab yang lainnya sangat banyak tentunya, tapi semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya bisa meniti jalan-jalan kebaikan. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.